hancurnya harapku, kau lepas cintaku. Ya seakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku pikir ku salah mengertimu. Besarnya cintaku, tingginya aku bersamamu. Cukup lalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku, di sisa akhir nafas hidupku. Kau pahami, ku pikir ku salah.